Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadith hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Hatifillah kaum muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan hadis yang ke 1233. Hadis yang ke 1233 atau hadis yang ketiga dalam bab hadduz zani, hukum had bagi orang yang berzina, telah kita baca dan telah kita fahami maknanya pada pertemuan yang lalu. Dan sekarang kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya dari pembahasan hadis tersebut, yaitu terkait dengan faedah yang bisa diambil dari hadis tersebut, faedah-faedah hukum yang bisa kita ambil dari hadis tersebut. Di antara faedah hadis tersebut adalah an-nazina yasbutu bil iqrar kama sabata bisyahadah kama yasbutu bisyahadah, bahwa zina itu ditetapkan dengan ikrar, dengan pengakuan, sebagaimana zina itu ditetapkan dengan persaksian. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa zina itu ditetapkan berdasarkan ikrar, berdasarkan pengakuan, pengakuan dari pelaku, pengakuan dari orang yang berzina. Ketika ada orang yang berzina, kemudian dia mengakui perbuatannya, mengakui perbuatannya berzina, maka zina itu ditetapkan. Dan hukuman ditunaikan, dilaksanakan berdasarkan pengakuan tersebut. Hal ini sebagaimana zina ini ditetapkan dengan persaksian. Dengan persaksian maksudnya adalah dengan adanya empat orang. Adanya empat orang yang bersaksi. Empat orang yang bersaksi atas perbuatan zina yang dilakukan oleh orang lain. Ketika ada orang yang melakukan zina, kemudian perbuatannya itu disaksikan. Disaksikan, dilihat langsung dengan mata kepala oleh sedikitnya empat orang saksi. Kemudian keempat orang saksi tersebut mempersaksikan perbuatan zina tersebut. Maka zina ditetapkan. Dan hukum atas perbuatan itu ditunaikan, dilaksanakan berdasarkan persaksian. Nah, untuk lebih jelas tentang perkara-perkara yang menetapkan adanya perzinaan, ini disebutkan di hadis yang ke-1235, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari Muslim dari hadis Umar ibn Khattab. Ada tiga hal, ada tiga perkara yang tiga perkara itu menetapkan zina. Nah, pada hadis yang sedang kita bahas, itu hadis yang ke-1233, ada satu perkara yang menetapkan hukum zina, yaitu al-iqrar, penetapan, apa, pengakuan dari pelaku. Nah, ikrar, pengakuan zina yang kemudian ditetapkan zina dan dilaksanakan hukuman atas zina, apakah cukup satu kali atau harus empat kali? Apakah cukup dengan satu kali atau harus empat kali? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa ikrar pengakuan zina yang kemudian atas dasar pengakuan itu ditetapkan zina, itu disyaratkan dan diharuskan empat kali pengakuan. Ini pendapat sebagian ulama, dan ini pendapat jumhur ulama. Dari Imam Madhab yang empat yang berpendapat seperti itu adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Harus empat kali. Mereka menyatakan seperti itu berdasarkan hadis ini. Ketika orang yang berzina datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masjid, kemudian dia mengakui dirinya telah berbuat zina, Nabi berpaling. Kemudian orang ini menghadap Nabi dan mengakui kembali perbuatan itu, Nabi berpaling lagi sampai diulangi empat kali. Setelah diulangi empat kali, bersaksi dengan empat kali persaksian atas dirinya, baru kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil orang tersebut untuk memastikan apakah dia betul-betul melakukan zina atau tidak, untuk kemudian dilaksanakan dan ditunaikan hukum rajam. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian ulama berpendapat bahwa ikrar, pengakuan zina, itu disyaratkan empat kali persaksian, empat kali pengakuan. Kemudian pendapat ini juga berdalil dengan kias, itu mengkiaskan persaksian zina tidak diterima kecuali empat orang saksi. Kemudian sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa pengakuan zina untuk ditetapkan zina dan ditunaikan hukum cukup satu kali, tidak harus empat kali, tapi cukup satu kali atau satu kali sudah cukup. Ketika ada orang mengakui berzina, satu kali sudah cukup. Sudah cukup untuk menjadi dasar ditegakkan hukum had, yaitu hukum rajam. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Ibnul Mundhir, dan yang lainnya. Dan pendapat yang kedua ini berdasarkan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis yang sudah kita baca. Hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubadah bin As-Samit, itu juga menunjukkan tentang pengakuan zina satu kali sudah cukup. Demikian juga hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-1231, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Unais, waghdu ya Unais ilam ra'ati hadha, pergilah engkau wahai Unais kepada istrinya orang ini, fa ini'tarafat farjumha, maka jika dia mengakui perbuatannya maka rajam dia. Di dalam hadis ini Nabi memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi seorang wanita yang berzina. Kalau dia mengakui, maka tunaikan hukum rajam padanya. Dan Nabi SAW tidak memerintahkan dan tidak menyebutkan pengakuan sampai 4 kali. Nabi hanya menyatakan, fa ini at-tarafat, jika dia mengakui, maka tunaikan hukum rajam untuk dia. Nabi tidak mempersyaratkan harus mengakui 4 kali. Jika dia mengakui sampai 4 kali, Nabi tidak menyatakan seperti itu. Ya. Demikian juga ketika Nabi SAW merajam wanita Al-Juhainah, juga mengakui dengan 1 kali pengakuan. Nah, cukup untuk dijadikan dasar, dijadikan landasan untuk menetapkan zina dan melaksanakan hukum pada pelakunya. Sehingga tidak dipersyaratkan harus 4 kali persaksian. Ini pendapat sebagian ulama. Dan pendapat ini dari sisi dalil adalah pendapat yang kuat. Dan ini adalah diantara yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin, bahwa pengakuan zina untuk menetapkan zina dan melaksanakan hukum zina cukup 1 kali, ya, tidak dipersyaratkan 4 kali, tetapi cukup hanya dengan 1 kali, ya, tidak dipersyaratkan pengakuan itu 4 kali. Sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, yang sebagiannya tadi telah saya sebutkan. Seperti hadis yang Nabi memerintahkan kepada Unais untuk mendatangi wanita yang berzina, jika dia mengakui maka tunaikan rajam. Hadis tersebut menyatakan la yustaratu fil iqrar bi sinati qararul iqrar, tidak dipersyaratkan pengakuan zina mengulang-ulang pengakuannya. Jika mengakui 1 kali itu cukup. Nah, adapun hadis terkait dengan Ma'is bin Malik yang mengakui perbuatannya 4 kali, ini adalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ragu kepada pengakuannya dia, ya. Karena itu setelah itu Nabi SAW menanyakan Abika junun? Apakah kamu itu gila? Sampai Nabi SAW memerintahkan seorang untuk menciumnya. Apakah dia bau khamar? Sehingga dia menyatakan seperti itu. Karena mabuk. Sampai Nabi memerintahkan orang untuk menciumnya. Barangkali dia mabuk. Nah setelah Nabi SAW mendapatkan kepastian, ternyata dia itu tidak gila, tidak mabuk, bahkan dia berakal. Sehingga Nabi SAW tidak langsung menerimanya. Nabi SAW ragu terhadap pengakuannya. Karena itu al-qaulus sahih, pendapat yang sahih, pendapat yang rajih dalam hal ini, la yushtaratu fil iqrar at-tikrar, tidak dipersyaratkan dalam pengakuan zina itu at-tikrar, mengulang-ulang. Satu kali pengakuan itu sudah cukup. Adapun Nabi SAW tidak langsung menerima dengan satu kali pengakuan, karena ada keraguan, ada kebimbangan pada Nabi SAW. Sehingga beliau butuh untuk memastikan, menanyakan apakah dia gila. Nabi memerintahkan orang untuk menciumnya, barangkali dia mabuk karena pengaruh khamar. Dan pengakuan ini Allah Subhanahu wa taala juga menamakan sebagai syahada, persaksian. Pengakuan dinamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syahada, dan syahada, persaksian, tidak dipersyaratkan untuk diulang-ulang. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-135. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-135. Allah Subhanahu wa taala menyebut, menamakan ikrar dengan syahadah, persaksian, dan syahadah persaksian tidak dipersyaratkan untuk at-tikrar, yaitu diulang-ulang. Satu kali persaksian itu cukup. Sebagaimana satu kali pengakuan itu cukup. Sehingga untuk dinyatakan pengakuan itu sah, itu satu kali sudah cukup. Tidak dipersyaratkan untuk diulang-ulang. Nah, itu tentang masalah pengakuan zina, untuk menetapkan zina dan hukumannya. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil tentang bolehnya adanya persaksian di dalam masjid. Persaksian di dalam masjid itu diperbolehkan. Dan pendalilan dari hadis ini sangat jelas. Ketika seorang yang datang kepada Nabi SAW kemudian mengaku berzina, Nabi SAW tidak mengingkari. Nabi tidak mengingkari. Itu menunjukkan boleh ikrar itu dilakukan di dalam masjid. Hadis ini menunjukkan tentang jawazul iqrarat fil masjid. Bolehnya ikrar pengakuan di dalam masjid. Walaupun asal dibangun masjid itu adalah untuk zikir, untuk baca Al-Quran, untuk salat. Tetapi untuk yang lain juga diperbolehkan selama tidak melanggar syariat. Dan masjid di zaman dulu, di zaman para salafus saleh, itu adalah sebagai markas, sebagai tempat siarnya kaum muslimin. Di situ diadakan musyawarah. Di situ juga ditetapkan ketetapan-ketetapan hukum terkait dengan masalah pemerintahan, terkait dengan masalah kemaslahatan kaum muslimin dan yang lainnya. Sehingga masih dulu di kaum muslimin adalah segalanya. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, yajibu alal qadi wal mufti at-tathabbut fil ahkam. Hadis ini menunjukkan tentang wajibnya bagi hakim dan bagi mufti. Hadis ini menunjukkan wajibnya bagi qadi, yaitu bagi hakim dan bagi mufti, orang yang berfatwa, at-tathabbut fil ahkam, dalam hukum. Wajib tathabbut, tabayyun, ya, memastikan, klarifikasi dalam masalah hukum. Ya. Dan untuk memastikan hukum, untuk tathabbut, tabayyun, ini disyaratkan untuk bertanya dengan rinci. Jika hal tersebut butuh pada perincian, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang yang ikrar, yang mengakui berzina. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tabayyun, Nabi Wasallam tahabut, ya, memastikan, ya, memastikan hukum, karena itu perkara yang sangat penting untuk menetapkan hukum. Hukum itu akan berubah, ya, hukum itu akan berubah dengan adanya tasabut, karena dengan hal itu akan diketahui hakikatnya, ya, pengakuannya itu benar atau tidak, ya. Yang dimaksud itu sesuai dengan syariat atau tidak. Ya. Karena itu hakim atau mufti, orang yang berfatwa, itu harus tabayyun, harus tathabut, harus memastikan. Ya, memastikan tentang hukumnya. Tidak boleh baru mendengar, ya, suatu permasalahan langsung kemudian dihukumi. Itu tidak diperbolehkan. Jadi wajib bagi hakim, bagi mufti, ya, untuk tathabut dalam masalah hukum, untuk tabayun, untuk klarifikasi dalam masalah hukum. Terlebih lagi jika ada kebimbangan, ada keraguan pada hakim. Nah. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil, anna haddal muhsan az-zani rajmuhu bil hijar hatta yamut. Hadis ini menunjukkan bahwa hukum had bagi al-muhsan az-zani, hukum had bagi orang berzina yang muhsan adalah merajamnya dengan batu, hatta yamut, sampai meninggal dunia. Ya. Dan ini sebagaimana disebutkan pada hadis yang telah lewat, ya, bahwa orang yang berzina dalam keadaan dia muhsan, hukum hadnya adalah merajamnya dengan batu, hatta yamut, sampai meninggal dunia. Orang dikatakan muhsan itu adalah apabila balik, berakal, merdeka, kemudian telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Ya. Ini orang dikatakan muhsan, balig, berakal, merdeka, telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Harus ada 5 sifat orang dikatakan muhsan. Ya. Kalau 5 sifat ini tidak terpenuhi, maka tidak dikatakan muhsan. Ya. Dikatakan muhsan itu adalah jika orang itu balig. Ya. Kalau ada anak belum balig, bersina. Ya. Walaupun mungkin dia sudah menikah, maka tidak dikatakan muhsan. Tidak dikatakan zina muhsan. Belum dikatakan muhsan. Jadi balik. Kemudian berakal. Ya. Kalau gila atau tidak berakal, tidak muhsan. Kemudian merdeka. Ya, orang merdeka bukan budak. Ya. Kemudian telah melakukan hubungan suami istri dalam pernikahan yang sah. Sudah menikah dengan pernikahan yang sah. Balig, berakal, merdeka, tapi belum pernah melakukan hubungan suami istri, itu belum muhsan, ya, belum muhsan. Nah, atau sudah balig, berakal, merdeka, telah melakukan hubungan badan, tapi tidak dalam pernikahan yang sah, juga bukan muhsan. Nah, sehingga orang dikatakan muhsan itu jika memenuhi 5 sifat tadi. Nah, kalau 5 sifat tadi belum terpenuhi atau tidak terpenuhi, maka orang itu tidak dikatakan muhsan. Dan kalau melakukan zina, hukumnya bukan rajam. Hukumnya bukan rajam, tapi dengan hukum cambuk. Nah. Kemudian ada berikutnya. Dari hadis ini adalah jawazu iqamatil hudud fi musallal janais. Boleh melaksanakan, menunaikan hukum had di musalla janais, tempat sholat jenazah. Dan dulu musallal janais pada awalnya itu dijadikan, digunakan untuk sholat jenazah saja. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musola janais ini ada di dekat Masjid Nabawi, tempat terbuka, tanah lapang sebagai tempat sholat jenazah, musolal janais. Nah, dan melaksanakan hukum had di tempat tersebut, yaitu musola, tempat sholat jenazah, ini diperbolehkan. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, annal hadda kafaratun lil ma'siyati allati uqimal haddu laha. Bahwa hukum had itu adalah kafarah bagi kemaksiatan yang ditegakkan hukum had padanya. Jadi hukum had itu kafaroh, menghapuskan dosa dari dosa kemaksiatan yang ditunaikan hukum had padanya. Orang melakukan perbuatan seperti yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu zina, kemudian ditegakkan hukum had, yaitu rajam padanya, maka itu menghapuskan kemaksiatan atau dosa kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian hadis ini juga menunjukkan tentang jawaz tawkil iqamatil hudud, bolehnya mewakilkan pelaksanaan hukum had. Karena Nabi SAW dalam hadis ini menyatakan idhabu bihi farjumu, bawalah orang ini kemudian rajam. Yang berhak untuk menunaikan hukum rajam itu adalah imam. Dalam hal ini adalah Nabi SAW. Imam atau yang mewakilinya atau wakilnya itu yang berhak menunaikan. Kemudian Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk melaksanakan hukum tersebut. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum had boleh diwakilkan, boleh mewakilkan pelaksanaan hukum had, dan tidak diharuskan imam atau wakilnya hadir. Tidak dipersyaratkan imam atau wakilnya hadir. Tetapi kalau imam atau wakilnya hadir, itu lebih utama, itu lebih afdal. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, anna ithmal ma'asi yasqutu bitaubatin nasuha, bahwa dosa kemaksiatan itu gugur dengan taubah an-nasuha, bahwa dosa kemaksiatan itu gugur bitaubatin nasuha, dengan taubat nasuha. Dan para ulama ijma dalam hal ini, taubat nasuha, yang taubat yang terpenuhi padanya syarat-syarat taubat, syarat sahnya taubat, syarat diterimanya taubat itu ada lima. Pertama, ikhlas, karena taubat itu ibadah. Yang kedua, taubat dilakukan di waktu diterimanya taubat. Waktu diterimanya taubat, ada waktu secara umum, yaitu ketika matahari belum terbit dari arah barat. Kalau matahari sudah terbit dari arah barat, taubat sudah enggak diterima. Ada waktu secara khusus, yaitu ketika nyawa belum sampai tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan, taubat tidak diterima, seperti taubatnya siapa? Fir'aun, ya. Taubat dalam keadaan nyawa sudah sampai kerongkongan, sudah sampai tenggorokan. Itu syarat yang kedua, ya. Yang pertama ikhlas, yang kedua bertaubat di waktu diterimanya taubat, kemudian yang ketiga itu adalah an-nadam, menyesali, ya, menyesali kemaksiatan yang dilakukan. Kemudian yang berikutnya, meninggalkan kemaksiatan yang dia bertaubat darinya. Dan yang kelima, bertekad, al-azmu, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu syarat sahnya taubat. Ikhlas yang pertama, yang kedua bertobat pada waktu diterimanya taubat, yang ketiga an-nadam, menyesal atas kemaksiatan yang dilakukan, kemudian yang keempat meninggalkan kemaksiatan yang dia bertaubat darinya, kemudian yang kelima bertekad untuk tidak mengulang. Nah, taubat yang seperti itu, yang terpenuhi syaratnya adalah taubat an-nasuha, dan itu akan menggugurkan dosa dari kemaksiatan yang dilakukan. Dan berpalingnya Nabi SAW kepada Ma'is bin Malik yang mengaku berbuat zina, berpalingnya Nabi, yang ini yang beliau adalah sebagai imam tentunya, sehingga berpalingnya imam dan hakim dari pengakuan orang yang berzina ini, tujuannya, harapannya adalah agar supaya dia melakukan sesuatu yang tidak mengharuskan dilaksanakannya hukum had, agar supaya dia bertaubat, ya, dengan taubat yang benar. Dan hadis ini juga menunjukkan tentang kemuliaan yang besar bagi Ma'is bin Malik, di mana dia datang sendiri kepada Nabi dalam keadaan dia marah kepada dirinya karena Allah dan ingin mensucikan dirinya. Dalam keadaan Nabi berpaling, dia terus ngejar dan tetap mengaku perbuatan tersebut. Ini menunjukkan tentang kemuliaan beliau. Datang sendiri dalam keadaan marah kepada dirinya karena Allah, ingin mensucikan dirinya. Walaupun Nabi berpaling, dia terus mengejar Nabi, mengakui perbuatannya karena dia ingin bersih dari dosa yang dia lakukan. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang ke-1234. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala lamma ata Ma'iz ibn Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu la'allaka qabbalta aw ghamasta aw nadharta qala la ya Rasulullah. Rawahul Bukhari. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, qala, berkata Ibnu Abbas, lamma ata Ma'iz ibn Malik ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, Nabi bertanya kepadanya, la'allaka qabbalta, barangkali kamu hanya menciumnya, aw ghamasta, atau kamu meraba dengan tangan, aw nadharta, atau kamu melihat, qala la ya Rasulullah. Ma'is menjawab, tidak wahai Rasulullah. Rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, berkata, ketika Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bertanya kepadanya, barangkali kamu hanya mencium, atau kamu hanya meraba, atau kamu hanya melihat. Ma'is menjawab, tidak wahai Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis ini hadis sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Dan hadis ini adalah hadis yang di atasnya. Ini kisah pada satu orang. Kalau hadis yang di atasnya yang sudah kita baca, hadis Abu Hurairah, tidak disebutkan namanya. Ditutup namanya, hanya dikatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun minal muslimin. Ada seorang dari kaum muslimin datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau di dalam hadis ini, hadis Ibnu Abbas, disebutkan namanya, yaitu Ma'iz bin Malik. Ma'is bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakui ikrar atas perbuatannya. Yang kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling dan Ma'is tetap mengakui perbuatannya sampai 4 kali. Sampai 4 kali. Yang akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan la'allaka qabbalta, mungkin kamu hanya mencium wanita itu saja. Kemudian kamu menyangka bahwa mencium itu zina. Mungkin kamu hanya mencium dan kamu dengan mencium itu zina, sehingga kamu mengaku zina. Dan mencium wanita yang bukan mahram ini termasuk zina, tetapi itu bukan zina yang mengharuskan hukum had. Kemudian Nabi bertanya, "Au ghamasta, atau kamu hanya ghamasta, yaitu memegang, meraba dengan tangan kamu kepada wanita itu? Atau kamu hanya melihat yang perbuatan-perbuatan itu kamu sangka zina?" Kemudian Ma'is menyatakan, "La ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah." Sehingga dia mengakui dengan yakin perbuatannya. Betul-betul dia berzina. Sampai Nabi mempertegas lagi. Sampai Nabi SAW mempertegas lagi, menggambarkan dengan jelas. Aniktaha. Nabi bertanya, aniktaha. Kama yaghibul mailu fil mikhalah. Sampai Nabi menggambarkan ya seperti apa itu yang untuk celak itu masuk ke botol celak atau timba masuk ke sumur. Dia menjawab, naam, iya. Sehingga Nabi mendapatkan kepastian. Nabi memperjelas, mempertegas dengan sejelas-jelasnya. Yang sebelumnya bertanya, apakah kamu gila? Tidak. Dan Nabi sempat juga menyuruh orang untuk mendatangi keluarganya. Apakah dia orang yang akalnya sehat atau tidak? Keluarga menjawab sehat. Sampai Nabi menyuruh orang untuk mencium mulutnya. Apakah dia bau khamar sehingga mabuk dan menyatakan seperti itu? Ternyata tidak. Kemudian Nabi tanya, mungkin kamu hanya mencium saja? Atau kamu hanya meraba? Atau kamu hanya melihat? Dia jawab tidak. Nabi masih mempertegas lagi. Ya, menggambarkan. Dengan jelas. Dan setelah itu kemudian didapatlah kepastian. Oleh karena itu, hadis ini sebagai dalil seperti yang tadi sudah saya sampaikan, wajib bagi imam ketika dalam keadaan bimbang, dalam keadaan ragu, wajib untuk tathabut, wajib untuk memastikan, karena ini perkara yang besar, perkara yang besar yang akan mengharuskan hilangnya ruh, yaitu kematian. Nah, perkara ini perkara besar dan itu mengharuskan adanya aib bagi pelakunya, ya, sehingga wajib untuk tathabut. Ya, wajib untuk tathabut, memastikan. Kemudian hadis ini juga sebagai dalil menunjukkan bahwa beberapa perbuatan yang disebutkan dalam hadis ini adalah termasuk zina. Ya, melihat kepada yang tidak halal, bukan mahram, kemudian mencium, memegang, termasuk perbuatan zina. Karena ketika Ma'is bin Malik datang kepada Nabi mengaku dirinya berzina, Nabi menanyakan, mungkin kamu mencium dan ini memang zina, mungkin kamu meraba, mungkin kamu melihat, itu isyarat bahwa perbuatan-perbuatan itu adalah termasuk zina, tetapi bukan zina yang mengharuskan hukum had. Kemudian hadis ini juga menentukan tentang sarahatus sahabat, terus terangnya sahabat, ya, karena kecintaan mereka untuk menghukum diri mereka, sehingga Ma'is bin Malik tetap pada pengakuannya, terus terang karena ingin menghukum dirinya, ingin membersihkan dirinya. Demikian beberapa faedah dari hadis yang ke-1234 dan kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.